mengupas maksud ayat 27 atau 28 surat Ibrahim yang telah saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. يُصَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ ثَابِتٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ. Allah meneguhkan, memperkasakan kehidupan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat dengan qawli sabit ini maknanya La ilaha illallah. La ilaha illallah juga disebut dalam Quran kalimatan tayyibatan, yaitu disebut oleh Allah dalam ayat 24 dan 25 surah yang sama. Jadi ayat ini tuan-tuan tentunya sangat penting pada pandangan orang yang menyedari kepentingan apa itu La ilaha illallah. Allah tegaskan kita ini menjadi orang mukmin yang kuat, teguh zahir dan batin kita, mampu menghadapi mengharungi apa juga masalah hidup kita, senang atau susah. Ialah Allah. Kita selalu dengar orang-orang tulisan-tulisan umat Islam lemah, ya apa zaman ini kerana tertinggal di bidang ekonomi dan kemajuan sains. Tapi Allah SWT sebutkan dalam ayat ini lemahnya umat, ya, kalau kita fahamkan kelemahan umat Islam di akhir zaman ini kerana mereka lari dari Allah. Kalau kita tinggal semula tuan-tuan Empire Mongol di India berkuasa sejak 1530 HK hingga 1857. Ini diasaskan oleh Babir 1530, berakhir dengan maharaja yang berakhir Bahadur Shah II yang ditangkap oleh orang British, dibuang ke India pada tahun 1857. Kalau lah Empire Mongol di India ni tidak jatuh, terus berkuasa seperti zaman-zaman kezimilan, tentulah negara India saya fikir merupakan sebuah negara Islam. Karena sebelum Empire India tu, sebelum Empire Mongol, ada satu kuasa Islam yang besar yang dikenali dengan Kesultanan Delhi yang berkuasa 310 tahun mulai daripada tahun 1206 sampailah 1530, Kesultanan Delhi. Jadi kalau kita kira lah tentuannya daripada 1206 sampai 1857, ya, secara kasar 700 tahun Islam menguasai benua kecil India. Jadi kenapa mereka jatuh? Jatuh kerana mereka lari daripada La ilaha illallah. Penguasa-penguasa, panglima-panglima tentera ni sudah dihanyutkan oleh kemewahan dan kesenangan. Kedunyaan menyebabkan keluarga Empire Mongol bergaduh, berperang sesama sendiri. Jadi kenapa? Jadi menyebut kita ingat kita pasti pada mereka lari daripada Allah. Kejayaan-kejayaan tentera Islam menawan daerah-daerah di India pun kerana mereka berpegang kepada Allah. Antara panglima yang juga sultan yang terkenal yang menawan India pada zaman awal-awal pengaruh Islam di India ialah Sultan Mahmud Ghaznawi. Sebenarnya beliau seorang sufi Karena beliau adalah murid kepada Syekh Abu Hasan Haqqani. Ada dengan ahli sejarah Tasawuf mengatakan murid kepada Syekh Ali Parmini yang kuburnya terdapat di Iran di daerah Tus. Jadi kesimpulannya, kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam bukan saja di India, termasuk dari Ismail, tapi mereka lari daripada ya Allah. Takkan Allah kuhum. Allah tegaskan yusabbitullahu alladhina amanu biqawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Tidakkah dengan la ilaha illallah Nabi Muhammad berjaya? Tidakkah dengan la ilaha illallah itu para ulama ar-rasulin berjaya? Tapi kenapa kerajaan Islam kemudian nanti? Kerana lari dari balik. Sebab itulah mari kita tinjau lebih jauh lagi. Apabila Nabi Musa, saya ingat dirinya itu seorang Nabi dan Rasul. Dia semak-semak, aku ni Nabi dan Rasul kepada umatku. Tapi yang aku amalkan ni tak ada yang khusus. Yang aku amal ni umat aku semua dah amal. Jadi karena itulah tuan-tuan, Nabi Musa dia sedar kekurangan amal. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, aku ni Nabi dan Rasulmu. Oleh karena itu ya Allah, aku minta kepada Engkau satu amalan yang khusus untuk aku. Kita fahamlah khusus untuk diri. Artinya umatnya tak ada amalan yang khusus yang terbaik. Apa jawapan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, sebutlah la ilaha illallah. Nabi Musa kata, ya Allah, la ilaha illallah semua. La ilaha illallah sudah disebut, sudah diamalkan oleh umat aku yang beriman. Yang aku mahu, yang khusus. Lalu Allah menegaskan, ini hadis kudusi, wahai Musa, sekiranya engkau letakkan dunia dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, dan apa saja yang ada antara langit dan bumi engkau letakkan di sebelah cacing, la ilaha illallah engkau letakkan di sebelah cacing, engkau akan dapati la ilaha illallah lebih berat. Ini apa maknanya tuan-tuan? Sama hadis kursi ini sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Yusabbitullah alladhina amanu biqawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah memperteguhkan, memperkasakan kehidupan orang-orang yang beriman zahir dan batin mereka, dunia dan akhirat. Bukan dunia saja, dunia dan akhirat, dengan la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, seterusnya kita nak tahu la ilaha illallah ni macam mana cara Allah nak memperteguhkan, macam mana kita nak menghayatinya. Tentunya yang pertama dari sudut ilmu. Taklah kita umat Islam menerokai apa yang dimaksudkan la ilaha illallah yang sebenar-benar. Kerana Allah SWT perintahkan kita supaya kita cungkil apa-apa saja rahsia yang terkandung dalam la ilaha illallah. Kerana rahsia la ilaha illallah ni tuan-tuan, kalau kita hurai, kalau kita isyari, tak habis-habis. Itu yang pertama. Tapi yang lebih penting lagi, macam mana nak amalkan? Bila kita sebut macam mana nak amalkan la ilaha illallah, ini berarti melebatkan kaidah zikir, kaidah berzikir la ilaha illallah. Karena salah satu salah satu kaidah Allah memberikan berbagai manfaat, berbagai hikmah la ilaha illallah, janganlah disebut, dizikirkan. Rasulullah yang menyebutkan afdalu ma kuntuhu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, sebaik-baik yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Ini masalahnya macam mana kita nak sebut? Adakah kita sebut begitu saja atau memang mesti ikut kaedah-kaedah? Nah, jadi tuan-tuan, marilah kita tengok ni. Kaedah nak menyebut la ilaha illallah ni seperti yang Allah terangkan di dalam Quran, khususnya di dalam ayat 161 surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qina 'adhaban nar. Orang-orang ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan mereka, berdiri, berduduk, berbaring. Makna berdiri, duduk, berbaring ini, ya, salah satu maknanya masa jaga atau masa tidur. Biasanya kalau orang itu berdiri, jaga. Duduk-duduk macam tuan-tuan ni pun jaga. Tapi berbaring ni biasanya tidur lah. Kecuali relax-relax ni, rehat-rehat, tidur-tidur. Jadi ulul albab ni sentiasa berfikir 24 jam. Seperti Rasulullah SAW. Ini Rasulullah diwajibkan oleh Allah supaya ingat Allah sepanjang masa, siang dan malam, 24 jam. Tak boleh lalai. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 205 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal ashal wa la takum minal ghafilin. Ya Muhammad, dalam kau sebut dan ingat nama Tuhanmu Allah di dalam hatimu, dalam keadaan hatimu tadarruk kepada Allah dan takutkannya, tanpa ada suara ni waduna jahri minal qawli bil ghudwi wal ashal, sepanjang masa siang dan malam. Wala takum minal ghafilin. Jangan sekali-kali ya Muhammad engkau menjadi orang yang berhati ghaflah, yang berhati lalai. Ramai juga di tafsir menerangkan berdasarkan ayat ini, nabi diwajibkan oleh Allah mengingati nama Allah itu sepanjang masa. Karena itulah Rasulullah pernah menyebutkan inna ainaini tanamani wa la yanamu qalbi, sesungguhnya dua mataku menidurkan aku tapi hatiku tak tidur. Apa maksud hatiku tak tidur? Apa maksud hati nabi tak tidur? Karena semasa tidur hati nabi secara otomatik berfikir Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi begitu juga lah orang ulul albab juga. Mereka ini belajar berfikir daripada Rasulullah. Guru fikir mereka Rasulullah. Jadi tidak heranlah kalau mereka ini pun mampu berfikir sepanjang masa. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, tuan-tuan, ada sahabat yang berminat nak tahu macam mana Rasulullah itu berzikir. Jadi mereka ini tanyalah kepada Sayyidatina Aisyah. Kenapa tak tanya isteri lain? Kerana Sayyidatina Aisyah ini cerdik. ingatannya kuat, muda. Nabi, Nabi ya, hidup bersama sebagai suami isteri semasa di Madinah. Sesudah pindah daripada Mekah ke Madinah dengan Aisyah. Ketika itu Aisyah umur 9 tahun. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah. 9 campur 11 kira-kira 20 tahun. Kalau anak-anak kita 20 tahun dah kahwin. Betul. Jadi kerana itulah sahabat dengan sahabat tanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, macam mana Rasulullah berfikir? Apa jawab Aisyah? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu kull ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa ingatkan Tuhannya Allah sepanjang masa. Kamu Nabi pun menyebut begitu, Aisyah pun menyebut perkara yang sama. Jadi kita dapat simpulkan tuan-tuan, kaedah zikir ni, kalau kita nak zikir tahlil la ilaha illallah ataupun menyebut-nyebut nama Allah yang lain, kaedahnya apa dia? Sentiasa zikir. Terus menerus berzikir. Sehingga tidur pun berzikir. Sebab itu saya, apa ini Imam Ghazali ingatkan kita tuan-tuan, kelalaian hati kita ini daripada mengingati Allah. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran, fa innaka fi hadzal alami na'imun wa in kunta mustaqidan. Sesungguhnya anda hidup di dunia ini, hati anda lalai, hati anda tidur. Sekalipun tubuh badan anda berjaga. Inilah kebanyakan kita ya, orang Islam akhir zaman ni, tubuh badan jaga, hati tidur. Sehingga semahyang pun hati tidur. Inilah hebat. Pasal apa Imam Ghazali kata hati tidur? Fa innaka bi hadzal alami na'imun. Sesungguhnya anda hidup di dunia ini, hati anda tidur. Pasal apa? Pasal la ilaha illallah. Nak hilangkan sifat tidur hati kita, mestilah berfikir terus. Sayyidina Ali pun diingatkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengingatkan, ya Ali, alaika bimunawamati zikrillahi sirran wa jahran. Ya Ali, wajib di atas engkau ingat Allah, sentiasa berzikir Allah, sama ada secara sir atau jahran. Sama aja tuan-tuan. Jadi dalam sistem amalan berzikir ni, amalan zikrullah, yang pertama mesti terus menerus. Mungkin kita rasa mustahil masa tidur boleh berfikir ya. Nah, itu perkara yang senang tuan-tuan. Perkara yang paling mudah bagi Allah SWT atau bila Allah limpahkan kurniakan kepada kita, tidur pun boleh. Hati kita boleh terus berfikir. Sangat beruntung orang yang dikurniakan Allah ya. Badannya tidur, hatinya jaga, terus berfikir seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ulul albab ni sentiasa zikir. Yang pertama sentiasa zikir. Yang keduanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wa wahad. Dalam hal keadaan mereka tafakkur. Maknanya mereka ni terus zikir dan terus tafakkur. Apa yang ditafakurkan? Ayat-ayat Allah yang ada tersirat dalam kejadiannya yang di langit dan di bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu terus-terus tafakkur mengenai ayat-ayat Allah yang tersirat di dalam kejadian-kejadian yang di langit dan di bumi. Zikir kita dah tahu oleh tafakkurnya pun. Kalau kita buka kamus kebun masa, dia tahu lah tafakkur. biasanya dikaitkan dengan orang bijaksana, ahli falsafah. Bila mereka ini mau menyelesaikan satu-satu masalah, mereka tafakur, fokuskan pikiran mereka kepada masalah, sesuatu masalah. Jadi tafakur itu ialah menumpukan minda atau pikiran kita itu kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya, ataupun sifat-sifat Allah. Sebagai contoh, kita berfikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu fikirnya di lidah. Kalau tak ada suara, di hati. Kita diam, hati kita boleh sebut la ilaha illallah, itu fikir hati. Tafakur ini di pada akal kita, kita boleh tafakurkan tentang wujudnya Allah. Lidah kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, seminit, dua minit, tiga minit, sepuluh minit, setengah jam, satu jam, dua jam. Pikiran kita itu tumpukan misalnya kepada adanya Allah. Rasa-rasakan adanya Allah. Sedah-sedahkan adanya Allah. Ini tafakur. Jadi zikir mesti digandingkan dengan tafakur. Baru betul. Karena dituntutkan oleh Allah bagaimana yang diamalkan oleh ulul albab. Dan ulul albab ini ialah di antaranya ialah sahabat-sahabat Nabi, dan mereka ini belajar zikir dan tafakur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat penting tuan-tuan. Saya masih belajar zikir Allah Allah menyebut, guru zikir saya ajar saya. Dia kata, ustaz, semasa ustaz zikir Allah Allah Allah, ustaz jangan ingat yang lain. Ingat-ingatkan adanya Allah. Saya masih ingat. Ingat-ingatkan adanya Allah. Jadi hati ustaz zikir Allah Allah Allah Allah. Pikiran ustaz ingat-ingatkan adanya Allah. Jadi mengingat-ingat adanya Allah itulah sebahagian daripada apa yang dimakan tafakur. Bila tafakur kadang-kadang disebut muraqabah. Zikir dan muraqabah. Sama saja. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita zikir sepanjang malam, tapi pikiran kita selain, tak yakin. Kata Ibn Adillah, seperti juga ya, keledai yang ditugaskan mengisar gandum, ya, dia akan berjalan, ya, seharian berjalan, hanya tak ke mana, hanya berkeliling di sekitar gandum. Kalau kira lah, keledai berjalan tu, mengisar gandum tu, 5-6 jam. Kalau lah jalan terus, tahu berapa batu, berapa kilometer. Tapi kerana diikat dekat kisar gandum, walaupun dia berjalan hari-hari, ya, seharian, seminggu, sebulan, dua bulan, mungkin sampai mati lah, tak kemana di kisar gandum. Anjilah kalau kita fikir, kan? Fikir tapi tak ada tafakurnya. Fikir saja. Tafakurnya tidak ada. Manfaatnya, ya, hikmahnya itu susah nak dapat. Kemudian tuan-tuan, akhir ayat itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ini ialah kata-kata golongan ulul albab sesudah mereka zikir dan tafakkur terus-menerus. Maka mereka dikurniakan oleh Allah tazakkur. Jadi berdasarkan ayat 191 surah Al-Imran, tuan-tuan, kita diajar oleh Allah dengan dicontohkan ulul albab macam mana mereka berzikir, iaitu zikir tafakkur dan tazakur. Inilah rahsia kekuatan yang Allah kurniakan kepada kita manusia. Kalimah la ilaha illallah mesti dizikirkan, disertai dengan tafakur. Allah akan sampaikan kepada kita tazakur. Apa makna tazakur? Tazakur ini tadilah yang kita tafakurkan tadi, kita ingat-ingat adanya Allah. Bila kita ingat-ingat adanya Allah, rasa-rasakan adanya Allah, sedar-sedarkan adanya Allah, maka kita betul-betul terasa adanya Allah. Seperti yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya tentang ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarauka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Inilah tazakur. Ini tazakur. Wujudnya Allah itu seolah-olah dilihat. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihat. Pengalaman seorang mukmin yang disampaikan oleh Allah kepada dia ihsan, dia akan rasa seolah-olah melihat Allah walaupun tak ada, tak dilihat dengan mata kepala, tak dilihat oleh pandangan, dia rasa wujudnya Allah. Kalau pengalaman ini sudah berakhir, akan diikuti dengan pengalaman yang lebih hebat lagi. Fa in lam takun tarau fa innahu yaraka. Pengalaman yang lebih hebat daripada seolah-olah melihat Allah, dia sentiasa terasa Allah memantau diri dia. Kalau kita ini contoh rasa dipantau oleh Allah, macam manalah hebatnya kita. Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang sentiasa merasa dipantau oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Sehingga Rasulullah sentiasa merasa Allah berserta dengan diri dia. Dan kita memang diperintah juga supaya merasa Allah sentiasa berserta dengan kita. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu berserta kamu di mana pun kamu berada. Jadi kita merasa Allah serta kita. Inilah muraqabah, inilah tafakkur. Jadi Rasulullah sentiasa, sentiasa merasa Allah itu serta dirinya. Sebab itu ketika Rasulullah bersama Abu Bakar dalam gua di atas Jabal Nur, ketika dikejar oleh orang Quraisy nak dibunuh, kedua-duanya nak dibunuh, tapi dilindungi oleh Allah. Pikiran orang Quraisy ditutup oleh Allah. Takkan Muhammad masuk dalam gua ini. Kalau masuk tentulah ini rumah lapas-lapas sudah putus. Kalau masuk tentulah burung merpati ini sudah terbang. Telurnya mungkin sudah pecah, terpijak, terpijak. Jadi tutup oleh Allah pikiran orang Quraisy. Nabi Muhammad ada dalam. Nabi sikit kau tak lentang. Tapi saya nak buahkan ni, ada rasa gentar. Ada setengah cerita saya nak buahkan rasa sakit. Bisa apa itu, apa ni, tadi mungkin yang telah menyengatkan sini. Rasulullah nampak keadaan buahkan, Rasulullah menyebutkan seperti yang Allah sebutkan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. Ya Allah, kau jangan duka cita, jangan takut, sesungguhnya Allah serta kita. Ini kan menunjukkan bahwa Rasulullah itu sentiasa merasa Allah serta. Allah berserta dengan diri dia. Inilah muraqabah. Inilah makan tafakkur. tazakur ini tadi sudah diterangkan ya. Ingat dan terbayang yang diingat, terasa yang diingat. Contoh lain dalam Quran tazakur ini ialah apabila kiamat besar itu berlaku, sebenar-benar berlaku, bumi ini bergoncang sekuat-kuatnya, air laut entah jadi macam mana ketika itu, maka pada masa itu tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan neraka dan bukalah hijab pandangan manusia yang kafir ke, yang Islam ke, yang tak beragama, semua nampak neraka. Bila semua nampak neraka, nak beriman. Nah, itu nampak neraka itu, itulah tazakur. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Pada masa itu didatangkanlah neraka dalam pandangan manusia. Maka manusia pun tazakur. Tapi apalah guna tazakur pada masa yang apa itu, yang sudah lewat. Jadi tazakur itu, manusia pada masa itu tazakur. Ini tuan-tuan dalam ayat tadi ya, bila kita zikir dan tafakur, Allah akan kurniakan kita tazakur berkenaan hakikat kebenaran apa yang Allah syariatkan di dalam Islam. Hakikatnya itu kita boleh lihat dengan jelas, kita boleh rasa. Itulah tazakur. Jadi ulul albab ni tuan-tuan adalah keturunan umat Nabi Muhammad yang telah diperteguhkan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah sampai ke tingkat tazakur. Kita boleh tengoklah macam mana hebatnya ulul albab ini dalam surah Al-Waqi'ah mulai ayat 18 sampai ayat 24. Nanti tuan-tuan boleh tengoklah Kalau saya nak bacakan banyak nanti tak, ini masa singkat ya. Bulan depan pula tak ada kuliah puasa, bulan satu lagi raya, bulan fokus raya. Kalau ada kuliah pergi raya pun mungkin bulan 9 ya. Ada lupa masa itu lah. Jadi ulul albab ni satu gulungan umat Nabi Muhammad yang hebat. Kehebatannya saya dah sebut tadi, boleh tengok ayat 18 sampai 24 surah Al-Waqi'ah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad alladziina yastami'uuna al-qawla wa yattabi'uuna ahsana. Ulaa'ika alladziina hadallahu wa ulaa'ika hum ulul albab. Ya Muhammad, sampaikanlah berita yang benar lagi mengembirakan hati para hamba-Ku, bahawa Aku akan masukkan mereka ke dalam jannatu adnin. Hamba-hamba-Ku itu ialah mereka yang bila mendengar pengajaran Quran, mereka lakukan sebaik-baiknya. Jadi ulul albab ni tuan-tuan, bila buat apa saja, dia buat sebaik-baiknya. Dan Nabi buat sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik amal itu Allah. Lalu diikuti oleh sahabatnya yang sampai ke derajat yang tergolong dalam gulungan ulul albab. Alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadanallah. Bukan saja mereka ini melakukan amalan sebaik-baik amal, tapi mereka sentiasa dapat hidayah daripada Allah. Ulaika alladzina hadanallah. Sentiasa dapat hidayah daripada Allah. Bukan wahyu tuan-tuan ya. Bukan wahyu risalah, wahyu sudah terputus. Tapi hidayah terus berjalan. Walaupun sesudah wafatan, apa itu Rasulullah SAW. Karena di sana ada ayat-ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Sesiapa yang betul-betul bermujahadah pada jalan agama kami, nasyaya kami akan hidayatkan jalan-jalan agama kami. Jadi ulul albab ni sentiasa diberi hidayat oleh Allah Ta'ala. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah ulul albab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya ayat 191 ini sangat penting untuk kita renungkan dalam hubungan amalan zikrullah, iaitu zikrullah itu mestilah disertai dengan tafakkur. Dan bila disertai dengan tafakkur, maka Allah akan kurniakan kita tazakkur. Bila kita dikurniakan oleh Allah tazakkur, berarti kita sampai kerajaan esan menjadi orang-orang muhsin, golongan muhsinin, sangat istimewa. Jadi orang muhsin ni sangat istimewa. Kan muslimin, mukminin, muhsinin, yang terbaik muhsinin. Dalam Quran disebut inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Kalaulah Allah sebutkan inna rahmatallahi qaribum minal muslimin, oh kita beruntung. Tapi dikhususkan qaribum minal muslimin, golongan muslimin sendiri, iaitu orang-orang ulul albab, itulah orang muslimin. Mereka ni orang-orang yang kuat. Mereka inilah tuan-tuan yang dikurniakan oleh Allah tazakkur, inilah ya kekuatan mereka ini. Kita dapat lihat dalam apa itu tentera Nabi Allah Ta'ala. Nabi Allah Ta'ala itu ditugaskan oleh Allah memerangi Ya'juj. Jadi Nabi Allah Ta'ala keluar bawa tenteranya yang ramai untuk menghadapi tentera Ya'juj yang beribu. Tapi dalam perjalanan itu yang panas, waktu panas, musim panas, tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Allah Ta'ala, nanti sampai ke depan kami ada sebatang sungai, tak boleh minum. Nah, inilah tuan-tuan Allah Ta'ala ya, kaedah Allah Ta'ala. Tentera nak berang, air dah kurang. Bila ada air, sepatutnya ambillah banyak-banyak, minumlah banyak-banyak. Tapi Allah SWT perintahkan jangan minum sesuka hati. Boleh minum dengan siapa tu? Secubuk tangan. Ha. Tapi majoriti tentera Nabi Allah Ta'ala guna fikiran. Mana boleh nak perang mesti nak kuat, nak kuat mesti minum banyak-banyak. Tapi bila minum banyak-banyak tuan-tuan jadi lembik. Bila dah nyebrang sungai, falamma zawadahu wa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Ja'luka wa Junudik. Yang minum banyak-banyak itu kata, ya wahai Nabi Allah Ta'ala, rasanya kami tak boleh perang, letihlah, ngantuklah. Jadi majoriti tentera Nabi Allah Ta'ala tidur. Yang pergi perang itu 40 orang. Inilah ulul albab. Karena mereka ini dapat tazakkur daripada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Maka berkatalah orang-orang yang mereka itu yakin telah menemui Tuhannya Allah. Apa maksud menemui Tuhannya Allah? Macam yang Nabi sebut tadi lah. Al-Islam an ta'udallah ka'annaka tarahu. Kesan itu anda beri berat Allah, seolah-olah anda melihat. Inilah orang-orang yang telah menemui Allah, mengenal hakikat Allah benar. Berapa orang? Empat orang. Mereka ini berkata, kami fi'atin qalilatin qalat fi'atin katsiratan bi'idznillah. Banyak, berapa banyak gulungan yang sedikit dapat mengalahkan gulungan yang ramai dengan izin Tuhan. 40 orang boleh tewaskan tentera Nabi Allah, tentera Yalut yang beribu, termasuklah Yalut sendiri terbunuh. Di antara 40 orang ini ialah Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud termasuk dalam 40 orang. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, kan betul orang yang beriman itu diperkuatkan, diteguhkan kehidupan zahir dan batinnya oleh Allah di sauri sarafi, bukan dengan ekonomi. Ekonomi kuat, ekonomi maju. Misalnya tahun 2020 menjadi negara maju. Bila dah kita semua tenggelam dalam kemajuan, sama lah juga dengan bangsa-bangsa yang dahulu akan hanyut. Ya Allah ingatkan dalam Quran, semuanya dihubungkan dengan peningkatan keimanan kita, keteguhan keimanan kita. Itulah yang menjadi kunci kekuatan dan kejayaan orang-orang Islam. Jadi gulungan ulul albab itu juga boleh dilihat sebagai satu gulungan umat Nabi Muhammad yang telah mencapai kejayaan hidup dengan cemerlangnya, dengan gembiranya, dan terbilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada ukuran sendiri. Maksud Melayu ni ada ukuran sendiri. Macam mana nak jaya dengan cemerlang, terbilang dan gembilang dan terbilang? Macam dicontohkan. Ya, seorang tokoh bangsa Melayu ni yang dianggap berjaya dengan cemerlang, gembilang terbilang, siapa dia? Engku Aziz. Tapi Allah Ta'ala ada ukuran yang khusus, iaitu ulul albab. Kita juga boleh jadi ulul albab sekiranya kita ikut jejak langkah itu. Dan umat Nabi Muhammad ini akan jadi kuat apabila mereka berfikir seperti ulul albab berfikir. Tapi nasib tuan-tuan, saya dah cerita pada kuliah yang bulan 4 itu, nasib orang berfikir asal berfikir saja sesat. Tak jadi buatlah fikir masjid mujahid ini tiap-tiap malam. Tak lama nanti sampailah dua lama, adalah umat pasal nanti tak mendapat keliling. Tapi kalau kita buka kelab malam buka dekat ini, insyaAllah sampai setahun pun tak sampai tiap lama. Memang begitulah tuan-tuan, sejak dulu sampai sekarang orang berfikir, gulungan orang berfikir ini memang selalu dapat dikenal. Sekalipun betul, tapi mengatakan juga memang ada ramai orang Islam berfikir jadi sesat. Tapi takkanlah semua orang berfikir sesat. Yang sesat, sesat lah. Tapi yang betul-betul lah, yang betul tidak lagi betul kan. Kita dengan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita sambunglah dalam beberapa minit. Jadi kita nampaklah pentingnya kita tafakur untuk mendapatkan kurnia daripada Allah Taala. Ini sangat penting tuan-tuan. Kita selalu dalam hidup kita ni tuan-tuan menghadapi masalah, terutamanya antaranya masalah gangguan jin. Ramai juga orang datang ke klinik saya, besar rumah saya ni berharu, syaitan jin mengganggu. Anak-anak saya nampak, nanti saya nampak. Pintu diketuk-ketuk. Pak Suli macam ada binatang cakap-cakap. Bila kita tengok tak ada. Semua dah takut. Tinggal rumah ni. Saya tanya tak ada ke doa-doa baca ke ayat-ayat surat. Dah baca Ustaz, tak takut. Baca dah baca. Dia tak lari, yang lari orang ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak ikut kaedah. Tak ikut kaedah. Perawat-perawat Islam pun tuan-tuan tanyalah. Ada tak yang ditendang oleh pesakit? Yang menendang tu kan orang jin. Perawat itu oleh ustaz yang baca ayat ni. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Jin tak takut. Orang yang sakit tu bangkit tendang ni. Sampai luka-luka pun ada. Tumbuk ni. Ya. Kenapa tuan-tuan? Ya. Pasal dia baca tak ikut kaedah yang Allah ajar. Baca di lidah ni. Dia sebagai seorang perawat, jinnya tak lari. Ya. Salah satu sebab tu lah. Kerana tak ikut kaedah. Kalau betul ikut kaedah tadi, tafakur sampai ke tingkat tafakur, barulah jin dan syaitan ini takut. Masa hidupnya Imam Ahmad bin Hanbal tuan di istana Khalifah, ada pekerja yang terasuk jin, terasuk syaitan. Kata Khalifah, panggilkan Imam Ahmad Muhammad, suruh ubatkan ini pegawai yang terasuk syaitan. Imam Ahmad Muhammad cuma bagi dia punya kasut dia pada murid dia. Ini kasut saya bawa ke istana. Bila datang ke istana nanti ada pesakit, engkau cakap dengan pesakit itu. Engkau nak keluar ke tidak? Guru aku Imam Ahmad suruh engkau keluar. Keluar ke tidak? Kalau tak keluar aku pukul ni. Syaitan dalam pesakit ni kata aku keluar. Kerana Imam Ahmad ni bukan sembarang orang. Dia orang yang hampir dengan Allah. Aku takut. Belum dipukul lah lari tuan-tuan. Kenapa apa tuan-tuan? Kerana Imam Ahmad itu sudah terfikir tafakur dan berada dalam keadaan tazakur. Ditakuti oleh syaitan. Bila beliau meninggal dunia, berlaku lagi orang yang sama. Pesakit itu dirasuk lagi oleh syaitan. Muridnya pun ingatkan. Kerana pegawai di sana berjumpa pun murid. Tolonglah. Orang hari itu sakit. Yang dah sembuh tu sakit semula. Jadi si murid tadi pun bawa lah kasut. Keluar tak? Kalau tak keluar, aku pukul ni. Kau ni siapa? Kau ni murid Imam Ahmad bin Hanbal. Semayang pun tak betul. Jadi syaitan ni pun tak keluar. Beza antara murid dengan guru. Mestinya macam mana? Kerana Imam Ahmad bin Hanbal itu yang terfikir dan tafakur dikurniakan oleh Allah dalam keadaan tafakur. Kata-katanya ditakuti oleh jin. Sama juga lah Rasulullah, sama lah juga Sayyidina Umar. Kan kita dengar tahu macam Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar itu jalan pada satu jalan, syaitan-syaitan semua menjauhkan diri. Kita tidak, kita jalan pada satu jalan, syaitan-syaitan semua berkerumun. Kita kailah tuan-tuan, insyaAllah kita sambunglah dalam kuliah nanti lepas raya. Macam mana zikir dan tafakur ini boleh memberi natijah tazakur. Kerana bila seorang itu sentiasa zikir dan tafakur, maka Allah akan mewariskan terus dalam hati kita berbagai waris. Ada yang dinamakan waris intibah, waris kebal dan waridul wisal. InsyaAllah kita akan terangkan al-kuliah yang akan datang. Kalau saya teringat. Setakat ini saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمعلمنا لمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علماً لا إيماناً وقلباً خاشعاً وعلماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً اللهم إنا حق حقا ورزقنا اتباعا لأنبائك الفاتحة ورزقنا اتباعا اللهم إنا نشهد أن لك ونعرف أن حلالا طيبا واسما بمعبد ولا مسخة وصلنا لنشهدك على كل شيء قدير اللهم إنا نسأل التوبة والإنابة واستقامة على الشريعة البراء والطريق البيضاء اللهم اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا مستقيما على حق اللهم من علينا بالهديك من استقامة على الشيئة المرافقة البيضاء اللهم اطف علينا أكمل الركوع واشرح صدورنا مشروق اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله وعلى رسول الأحيار وسلم تسلما كثيرا يا أرحم الراحمين الله يا الله يا رحمن رحيم يا هادي المنذرين ويا ناصر المسلمين ويا رحمة العفاء والمساكين اجعلنا من أوليائك المتقين واحصنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين وفتنا من شر الكونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وطول الله عليه